بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Bandung, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan roja-roja di kota lain, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, juga para pemirsa Roja TV, Persada TV, dan TV-TV lain, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sudah masuk kepada pembahasan al-wala wal bara. Al-wala itu komitmen saling mencintai, saling menolong, saling melindungi. Baro sebaliknya, saling membenci, saling memusuhi, dan seterusnya. Wala dan baro kita, sudah kita terangkan, tidak boleh didasarkan kepada perasaan, hawa nafsu kita, kesukuan, kebangsaan, atau kepentingan dunia lainnya, tapi harus didasarkan kepada akidah. Kita wajib mencintai apapun dan siapapun yang Allah cintai. Orang, tempat, waktu, benda, amal-amal soleh dan yang sejenisnya. Dan kita harus membenci orang-orang yang memang Allah benci, memusuhi orang-orang yang Allah musuhi. Seluruh sikap wala dan baro kita didasarkan kepada hal ini. Tidak boleh didasarkan pada perasaan atau hawa nafsu kita. Ada beberapa fenomena mualah atau berwala dengan orang kafir yang sebenarnya dilarang. Nah, sudah kita terangkan 3 poin diantaranya. Pertama adalah tasyabbuh, menyerupai, meniru-niru kebiasaan mereka dalam hal berpakaian, berbicara, dalam hal kebiasaan, adat istiadat, dan yang sejenisnya. Itu sudah kita jelaskan. Kedua, tinggal di negeri kafir dan tidak pindah ke negeri muslim tanpa ada uzur. Dan yang ketiga, berwisata, bepergian, safar ke negeri kafir hanya sekedar untuk bersenang-senang, berwisata, menikmati keindahan alam dan yang sejenisnya. 3 poin itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjut dengan fenomena keempat. Di antara bentuk muwalah dengan orang kafir yang terlarang adalah i'anatuhum wa munasaratuhum 'alal muslimin wa madhuhum wa dhabu 'anha wa 'anhum wa hadha min nawaqidil Islam wa asbabir riddah, na'udzu billahi min dzalik. Di antara fenomena sikap wala, loyal, mencintai orang kafir yang terlarang adalah menolong mereka, membantu mereka dalam memerangi sesama muslim. Ada umpama konflik antara kafir dengan muslim yang didasarkan kepada perbedaan akidah atau agama. Kita malah membantu, menolong orang kafir di dalam melawan kaum muslimin, memuji mereka, membela mereka, memuji orang kafir, membela orang kafir ketika bersengketa dengan orang muslim. Ini bisa termasuk pembatal keislaman dan penyebab murtadnya orang itu. Allah larang dalam Al-Quran. Surah Al-Mumtahan Allah menyatakan, innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Hanyalah Allah melarang kalian untuk bermualah dengan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, atau membantu mereka dalam memerangi sesama muslim. Maka tidak boleh kita bermualah kepada orang-orang kafir yang seperti itu. Inilah fenomena bermualah mencintai orang kafir yang terlarang, yaitu membantu membela mereka ketika bersengketa dengan kaum muslimin karena perkara agama. Adapun karena perkara dunia, orang kafir dengan orang muslim bersengketa dan kesalahan terletak pada diri seorang muslim, oknum muslim, ya boleh kita membela orang kafir tersebut dalam hal tersebut. Karena itu bukan urusan agama, tapi urusan dunia. Adapun kalau konflik itu karena urusan agama, wajib kita bela sesama muslim. Membela orang kafir dalam memerangi sesama muslim karena perkara agama, maka itu adalah mualah yang terlarang, mencintai orang kafir dalam bentuk yang terlarang. Itulah poin yang keempat. Poin yang kelima, wa min madhahiri mualatil kuffar al-isti'anatu bihim wa thiqatu bihim wa tawliyatuhumul manasib allati fiha asrarul muslimin wa ittikhadhuhum bitanatan mustasyirin. Di antara fenomena mencintai orang kafir yang terlarang adalah minta tolong kepada mereka, percaya kepada mereka, kemudian bekerja sama dalam perkara-perkara yang menyebabkan rahasia kaum muslimin terbongkar di mata orang kafir. Terus mengambil mereka, mengambil orang kafir sebagai tenaga penasihat, sebagai kawan terdekat yang memberikan masukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran mulai 118 sampai 120. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang selain kaum muslimin sebagai bitanah, sebagai pendamping, kawan dekat. Mereka itu tak henti-hentinya menimbulkan kesulitan kepada kamu. Mereka menyukai kalian memperoleh kesulitan. Sungguh nampak kebencian melalui lisan-lisan mereka kepada kaum muslimin. Kalau zaman sekarang, kebencian kepada kaum muslimin itu terungkap melalui media sosial. Dan apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka jauh lebih besar lagi. Yang terungkap itu belum seluruhnya. Hanya sebagian kecil dari rasa benci mereka kepada sama kaum muslimin, itu pun sudah kelihatan bencinya. Apalagi yang tersembunyi. Allah telah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya kalau kalian berpikir. Mereka itu orang-orang yang kalian mencintai mereka, mereka tidak mencintai kalian. Kalian beriman kepada kitab seluruhnya. Kalau mereka berjumpa dengan kalian, mereka pura-pura iman. Mereka katakan kami pun telah beriman. Tapi kalau mereka pergi meninggalkan kalian, mereka menggigit jari karena keselnya kepada kalian. Katakan oleh kalian, mutu bi ghairikum. Matilah kalian dengan kedengkian kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi setiap dada manusia. Kalau kalian ditimpa atau mengalami memperoleh kebaikan, kemenangan, kesenangan, kebahagiaan, mereka sedih. Tapi kalau kalian ditimpa kesulitan, mereka berbahagia dengan hal itu. Inilah ayat mulia yang membongkar isi hati orang-orang kafir. Bagaimana kita bisa tahu isi orang kafir? Kita enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah bongkar isi hati mereka. Termasuk kebencian yang tersembunyi dalam hati mereka kepada kaum muslimin. Termasuk makar, konspirasi, pengkhianatan yang mereka susun. Itu lebih besar lagi yang ada dalam hati-hati mereka. Yang mereka inginkan, yang mereka cintai hanyalah memberikan kemadaratan kepada kaum muslimin. Menyakiti, mengganggu mereka dengan segala macam cara. Dan mereka itu memanfaatkan kepercayaan kaum muslimin kepada mereka. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Kata Abu Musa, qultu li Umar, li katibun Nasrani, qal ma laka qatalaka Allah, amma sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd alla attakhadta hanifa. Qal qultu ya amirul mu'minin li kitabatuhu wa lahu dinuhu. Qal la ukrimuhum idha ahanahumullah wa la u'izzuhum idha adalahumullah wa la udnihim wa qad ahsahumullah. Kata Abu Musa, suatu hari aku berkata kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, aku punya sekretaris seorang Nasrani, tukang nulis yang dia butuhkan. Kata Umar, kenapa demikian? Sampai mengatakan qatalakallah. Artinya, semoga Allah memerangimu, semoga Allah tidak merahmatimu. Kamu tidak akan pernah rahmat dengan perbuatan itu. Bukankah kamu pernah mendengar firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 51? Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali bagi kamu. Sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Allah takhadda hanifa, kenapa kamu tidak mengambil sekretaris seorang sesama muslim? Apa enggak ada sesama muslim yang bisa nulis? Kata Abu Musa, wahai Amirul Mukminin, aku hanya memanfaatkan keahliannya. Agamanya bagi dia. Agamanya terserah. Yang aku manfaatkan hanya keahliannya. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak pernah memuliakan orang-orang yang Allah hinakan. Aku tidak akan pernah mengangkat orang-orang yang Allah rendahkan. Aku tidak akan mendekatkan orang-orang yang telah Allah jauhkan. Tetap Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak setuju dengan sikap Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Masih dalam Musnad Ahmad dan juga Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW keluar menuju Badar. Beliau diikuti oleh seorang laki-laki, orang musyrik. Laki-laki ini masih musyrik. Maka disusullah Nabi SAW oleh laki-laki ini sampai tiba di sebuah tempat namanya Hurrah. Orang musyrik ini berkata kepada Nabi SAW, "Inni aradtu an attabi'aka wa usiba ma'ak." Aku ingin mengikutimu, memperoleh apapun bersamamu, mengalami apapun bersamamu. Pokoknya siap. Seia sekata dalam suka duka. Siap umpama sapa pahit, sama manis, pahit ataupun manis ditanggung bersama. Nabi SAW melihat kesungguhan orang ini, kemudian bertanya, "Tu'minu billahi wa rasuli?" Apa kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Orang ini menjawab, "La, tidak." Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ingin mengikuti Nabi SAW dan mengalami apapun yang dialami oleh Nabi secara bersamaan. Apa kata beliau? "Irji falan asta'ina bi musyrik." Kembali engkau sana. Pergi, aku tidak akan pernah meminta bantuan kepada seorang musyrik. Ya, di sini sahih riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi nas-nas dari hadis yang lainnya yang semakna dengan itu. Dari nas-nas ini jelas bagi kita haramnya bermualah kepada orang kafir, menempatkan orang-orang kafir dalam pos-pos pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Dan dikhawatirkan orang kafir memanfaatkan posisi mereka yang dipercayakan kepada orang-orang muslim untuk melihat rahasia kehidupan dan keadaan kaum muslimin. Lalu mereka itu bisa membuat rencana yang busuk, berkonspirasi dengan sesama musyrikin lainnya untuk menimpakan kemadharatan kepada kaum muslimin. Dari hal inilah maka yang patut kita sayangkan yang terjadi pada zaman sekarang. Mengundang orang-orang kafir ke negeri kaum muslimin. Termasuk umpama Mekah dan Madinah. Menjadikan orang-orang kafir ini sebagai pekerja, karyawan, sebagai sopir, sebagai pengurus rumah. Lalu bergaul, berinteraksi, bercampur aduk dengan keluarga mereka atau dengan kaum muslimin di negeri mereka. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk tajassus. Mencari-cari di mana kelemahan kaum muslimin, bagaimana cara memporak-porandakan persatuan kaum muslimin, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah fenomena yang kelima. Dari bermualah mencintai orang kafir yang terlarang, yaitu meminta bantuan kepada mereka, menaruh kepercayaan kepada mereka, dan seterusnya. Fenomena yang berikutnya. Wa min madhahiri mualatil kuffar musyarakatuhum fi ayadihim atau musa'adatuhum fi iqamatiha atau tahni'atuhum bi munasabatiha atau huduri iqamatiha. Di antara fenomena mencintai orang musyrik yang terlarang, orang kafir yang terlarang adalah ikut berpartisipasi dalam perayaan hari-hari besar mereka. Hari besar orang-orang kafir, membantu mereka untuk menyelenggarakan pesta perayaan hari besar mereka, termasuk memberikan ucapan selamat kepada hari besar mereka, menghadiri acara mereka. Dan ini termasuk hal yang terlarang oleh Al-Quran, disebut dengan sebutan syahadatuz zur. Dan ini termasuk dosa besar ketiga. Berfirman Allah Azza wa Jalla Al-Furqan ayat 72 tentang ibadur rahman walladzina la yashhaduna zur. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, salah satu karakternya mereka itu la yashhaduna zur, tidak menyaksikan zur, perkara-perkara batil. Ditafsirkan oleh para ulama ketika menerangkan ayat ini, ayat min sifati ibadir rahman annahum la yahduruna a'yadal kufar. Tidak menyaksikan kebatilan itu artinya salah satu di antara karakteristik ibadur rahman adalah mereka tidak menghadiri perayaan orang-orang kafir. Itulah poin yang keenam. Poin yang ketujuh. Wa min madhahiri mualatil kufar madhuhum wal isyadatu bima hum alaihi minal madaniyah wal hadarah wal i'jab bi akhlaqihim wa maharatihim duna nadharin ila aqadihimul batilah wa dinihimul fasid. Di antara fenomena mencintai orang kafir yang terlarang adalah memuji mereka, menyanjung mereka, mengeluk-elukkan mereka karena kemajuan sains teknologi yang mereka capai dan peradaban yang mereka sudah raih, serta takjub kagum kepada akhlak mereka dan kemampuan mereka tanpa memandang akidah mereka yang batil dan agama mereka yang rusak. Dikhawatirkan kekaguman mereka kepada aspek duniawinya ini nanti berimbas kepada kekaguman terhadap keyakinan mereka. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Thaha 131. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya." لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْكُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبَقَى. Jangan kalian membelalakan mata kedua mata kamu, jangan kamu menunjukkan mata kamu, membelalakan mata kamu kepada kesenangan yang kami berikan kepada beberapa kelompok di kalangan orang-orang kafir sebagai hiasan kehidupan dunia, agar kami menguji mereka. Mereka itu diberikan segala hal kelebihan dibanding kaum muslimin dari aspek duniawi. Diberi harta, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi pendukung yang banyak. Coba siapa orang terkaya di dunia? Rata-rata orang kafir. Di Indonesia rata-rata iya, non-muslim. Siapa orang yang paling berkuasa di dunia? Yang paling berkuasa orang kafir. Kalau tuh ada berapa negeri mayoritas kaum muslimin dikuasai oleh seorang muslim, didominasi juga, disetir juga, atau dipengaruhi oleh orang-orang yang kafir atau orang muslim munafik yang lebih cenderung kepada kekufuran daripada keislaman. Di banyak negara. Oleh karena itulah maka Allah berikan kepada mereka. Kata Allah, jangan kamu terbelalak terhadap kesenangan yang kami berikan kepada mereka. Itu ujian. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, sedangkan rizki Allah jauh lebih baik dan lebih abadi. Tapi ini tidak bermakna bahwa kaum muslimin tidak boleh menyiapkan kekuatan dengan cara mempelajari sains, teknologi, pilar-pilar ekonomi yang dibolehkan ataupun perangkat militer yang dibutuhkan. Tidak berarti begitu. Silakan pelajari teknologi, sains, ekonomi atau apapun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk membentuk kekuatan yang memang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ndalah kalian persiapkan kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir, mastata'tum, semampu kalian, semaksimal yang kalian bisa. Wa min ribatil khair, pasukan berkuda. Kekuatan ini segimana dahsyatnya? Dahsyat sampai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan itu mampu memberi rasa takut terhadap hati musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian dan musuh lain yang kalian enggak tahu, Allah tahu. Orang-orang munafik, Pak. Berada di tubuh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak tahu bahwa mereka musuh. Allah tahu. Sebab apa? Sebab manfaat dan rahasia-rahasia alam ini tadinya asalnya Allah ciptakan untuk kaum muslimin. Agar dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tidak boleh kita mengharamkan hal ini bagi kaum muslimin hanya karena sudah didahului oleh orang-orang kafir. Dan itu tidak termasuk tasyabuh yang dilarang. Karena ini untuk urusan dunia, bukan urusan agama. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakan olehmu, siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik? Katakan olehmu, semuanya itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Tapi tidak hanya diperoleh, diraih oleh orang beriman, orang kafir juga oleh memperolehnya. Khalisatan yaumal qiyamah, adapun pada hari kiamat nanti khusus bagi orang-orang beriman. Orang kafir enggak dapat. Juga itu surah Al-A'raf ayat 32. Juga dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-13 Allah berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu." Allah telah tundukkan bagi kalian semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu dari Allah. Untuk kalian. Al-Baqarah ayat 29 menyatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini bagi kalian. Semuanya. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berlomba-lomba memanfaatkan semampu kita potensi alam ini dan tidak memberi peluang kepada orang-orang kafir untuk meraihnya. Wajiblah bagi kaum muslimin untuk memiliki perusahaan, pabrik-pabrik ataupun teknologi yang memang dibutuhkan untuk itu. Itulah poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan. Wa min madhahiri muwalatil kuffar at-tasamma bi asma'ihim bihaitsu yusammuna abna'ahum wa banatihim bi asma'in ajnabiyyah wa yatrukuna asma' abaihim wa ummahatihim wa ajdadihim wa jaddatihim wal asma'il ma'rufah fi mujtama'ihim. Di antara fenomena mencintai orang kafir yang terlarang adalah memberi nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama orang kafir, tokoh-tokoh kafir. Diambil, diberikan nama sebagai nama anak kita. Anak-anak mereka, putranya, putrinya diberi dengan nama-nama yang diambil dari nama-nama tokoh-tokoh kafir. Dan meninggalkan nama-nama nenek moyang mereka, kakek mereka, nenek mereka, buyut mereka, dan seterusnya. Atau dengan nama-nama yang dikenal di masyarakat muslim. Telah berkata Nabi SAW, khairul asma indallah Abdurrahman. Khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis ini terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena sebab bergantinya nama, ada muncul satu generasi yang membawa nama-nama asing, yang menyebabkan terputusnya hubungan antara generasi dia dengan generasi sebelumnya. Sehingga apa? Terputus ta'aruf antara keluarga yang sebenarnya antar keluarga itu bisa dikenal dengan nama-nama keluarga mereka. Seperti di Indonesia, ada nama keluarga yang disebut dengan marga. Itu bagus untuk menunjukkan bahwa kita itu ada kaitan keturunan dengan nama tersebut. Di Batak, di Bugis, di Makassar itu dikenal nama-nama marga. Sehingga orang yang memiliki nama belakang dengan marga tersebut, oh ini ada apa? Ada hubungan saudara dengan yang nama marganya sama. Saya kurang hafal marga-marga tersebut, nama-namanya. Ada Nainggolan, ada Nasution, ada apa lagi, dan seterusnya. Kalau di Sunda ada juga, seperti Dinata, seperti apa lagi ya, atau Iskandar Dinata. Dinatanya itu khas marga Sunda, ya. Dan seterusnya, Kusuma Atmaja yang seperti itu. Itu adalah nama marga di Sunda. Jadi tahu yang ada nama marga belakangnya, oh itu mungkin ada turunan keluarga entah generasi keberapa. Ini masih ada hubungan saudara. Adapun setelah nama sekarang karena kemajuan teknologi dan pengaruh dominasi orang-orang barat yang notabene kafir secara akidah, kemudian karena dianggap sebagai komunitas yang lebih maju, lalu orang-orang meniru dan mengambil nama-nama mereka sebagai nama bagi anak-anak cucu mereka. Ini termasuk fenomena mencintai orang kafir yang terlarang. Banggalah dengan keluarga kita. Poin terakhir atau poin yang kesembilan dari fenomena mencintai orang kafir yang terlarang adalah wa min madhahiri muwalatil kuffar al-istighfaru lahum wa tarahumu alaihim wa qad harramallahu dhalika biqaulihi ta'ala ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Di antara fenomena mencintai orang kafir yang terlarang adalah memintakan ampunan dan rahmat bagi mereka, bagi orang kafir setelah kematiannya. Setelah kematiannya lah. Adapun memintakan ampunan untuk orang kafir ketika orang kafir ini masih hidup, apa boleh? Ya boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdakwah dilempari gitu ya, dakwahnya itu disambut dengan meriah tapi dengan lemparan batu sampai berdarah-darah. Tapi beliau mendoakan ampunan untuk Allahumma gfir li qawm fa innahum qawmun la ya'lam. Ya Allah ampuni kaumku. Itu orang kafir, orang musyrik yang didakwahi malah melempari. Dimintakan ampunan oleh Nabi SAW. Karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tidak faham. Boleh memintakan ampunan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masih hidup. Dan semoga ini menjadi jalan hidayah. Kalau istighfar kita bagi mereka ini diterima oleh Allah sehingga terampuni sebagian dari dosa mereka, lalu ringanlah beban jiwa mereka dari dosa. Dan itu bisa melahirkan perasaan tertentu yang positif, menjadi simpati kepada Islam dan kaum muslimin. Dan itu bisa membuka pintu hidayah, akhirnya masuk Islam. Adapun setelah mereka mati, dipastikan matinya dalam keadaan kafir, maka dipastikan mereka memperoleh azab kubur dan menjadi penghuni neraka yang abadi, maka tidak boleh memintakan ampunan bagi mereka, memintakan rahmat bagi mereka setelah kematian mereka. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 113, "Maka nalin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu keluarga terdekat. Orang tuanya, pamannya, adiknya, kakaknya, orang terdekatnya. Orang yang ketika di dunia saling mencintai, menyayangi, tapi beda akidah. Satu mentauhidkan Allah, satunya lagi menduakan Allah, bahkan lebih musyrik. Apalagi tidak menyembah Allah. Walaupun menyembah Allah, tapi menyembah yang lain, itu musyrik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Apalagi kepada Allah tidak menyembah, tapi kepada selain Allah menyembah. Maka begitu mati tidak boleh didoakan ampunan dan rahmat. Sekalipun bapaknya sendiri, ibunya sendiri, anaknya sendiri, kakak atau adik kandungnya sendiri. Maka nalin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun keluarga terdekat sendiri setelah jelas bagi mereka bahwa kerabat terdekatnya itu penghuni neraka jahim. Itu termasuk salah satu mualah kepada orang musyrik yang terlarang. Mencintai orang kafir yang terlarang, tidak boleh. Adapun mencintai orang-orang musyrik dalam bentuk-bentuk yang tidak terlarang. Mencintai karena dia manusia, sebagai apa? Karena kemanusiaan kita menolong mereka ketika mereka terkena bencana. Secara sosial kita bantu, memberi makanan, pakaian, memberikan tempat, memberikan obat-obat yang dibutuhkan, ya tentu saja itu dibolehkan, dianjurkan. Kalau mau menolong orang, jangan tanya ini, ada yang orang yang kecelaka, keserempet motor, jatuh, ditanya apa agamamu, Islam bukan? Bukan. Nah, sebodoh amat, gak boleh begitu, tolong bantu, jangan tanya agamanya. Walaupun umpah zahirnya dia itu menampakkan bukan muslim, umpahnya memakai kalung yang berisikan atau yang mencerminkan berhala yang dia sembah, gak perlu dipertimbangkan. Tolong obati, bawa ke rumah sakit tanpa memandang agama. Itu tidak terlarang yang seperti itu. Yang dimaksud mencintai orang kafir yang terlarang, salah satu bentuknya adalah menolong mereka. Maksudnya menolong mereka ketika bersengketa dengan sesama muslim, dengan saudara kita yang muslim, karena permasalahan agama. Gak boleh membantu orang kafir dalam hal tersebut. Adapun membantu orang kafir, orang musyrik karena dasar kemanusiaan, ya boleh. Harus malah. Jangankan manusia, binatang sekalipun, seekor binatang yang najis seperti anjing umpamanya, kelaparan, kehausan, dan butuh pertolongan, dan kita ada di sana, tolong. Kasih minum, kasih makan, dan memberinya secara tulus dan ikhlas, pahalanya besar, luar biasa. Sampai kita mendengar ada hadis seorang pelacur diampuni dosa-dosa zinahnya. Hanya karena apa? Hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Tapi ingat, pertama niatnya tulus, kedua perjuangannya berat sampai harus masuk sumur. Masuk sumur yang tidak bisa dilakukan oleh anjing itu, kemudian naiknya juga. Susahnya bukan main sampai wadah airnya digigit di mulutnya setelah ke atas, kemudian diberikan minuman terhadap anjing yang kehausan. Bukan menolong anjingnya yang menjadi penyebab dosa zinahnya diampuni, tapi keikhlasannya dan perjuangannya yang berat itu. Apalagi kalau menolong sesama muslim, menolong sama manusia walaupun kafir, apalagi menolong manusia yang muslim dengan perjuangan yang berat, dengan keikhlasan, luar biasa, lebih besar pahalanya daripada memberi makan atau minum seekor anjing yang kehausan. Adapun hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh para pezina umpamanya malamnya berzina, besoknya nyari anjing, dikasih makan, dikasih minum untuk menghapus dosa zinahnya, ya enggak bisa, karena beda situasi, beda kondisi, beda perjuangan, berat ringannya, enggak. Enggak boleh hadis itu dijadikan sebagai dalil bagi para pelaku maksiat. Kemudian mencari binatang, diberi makan, diberi minum, lalu diyakini terhapus dosanya. Itu hadis juga, seorang pezina dihapus dosa-dosanya karena memberikan minum seekor. Enggak bisa disamakan, beda perjuangannya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan diharamkan mencintai orang-orang kafir dalam bentuk-bentuk yang tadi diterangkan ada 9 poin. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak terlarang membantu orang kafir sekalipun, maka tentu saja diperbolehkan. Bahkan memberi hadiah dan menerima hadiah dari orang-orang kafir selama barang yang dihadiahkannya bukan barang yang diharamkan, maka dibolehkan menerima hadiah kepada orang dari orang-orang kafir, memberi hadiah kepada orang kafir. Orang kafir bertamu kepada kita, kemudian kita muliakan, kita suguhi. Iya, itu tetap dianjurkan. Allah menyatakan, لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang, Allah suruh. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikianlah penjelasan tentang fenomena mencintai orang-orang kafir di sore hari ini. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Al-Fadil Ari di studio Cilengsi, dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Ari. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan dan waktu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kami himbau agar pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Silakan, telepon yang pertama. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, dengan siapa ini, di mana? Ibu Yuni, Jakarta Pusat. Silakan Ibu Yuni pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, saya begini menang tentang orang kafir. Saya sendiri punya sepupu ya, kafir dari sejak ya lahirnya. Kemudian apakah saya harus memusuhi, apakah harus menjauhi, apakah saya tetap, kadang-kadang kita ada silaturahmi tiap sebulan sekali, gantian ke rumah masing-masing, itu apakah dibenarkan Ustaz? Baik, saya ibu. Makanya saya ragu, kadang-kadang saya menolak untuk datang untuk bersilaturahim. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Ibu Yuni di Jakarta Pusat ya. Punya sepupu orang kafir, apa harus dimusuhi? Ya, musuhi kalau orang kafir sepupu ibu itu memusuhi Islam dan kaum muslimin. Terlontar melalui ucapannya, media sosialnya dan sikapnya. Yang membenci dan memusuhi Islam dan kaum muslimin, ya. Bahkan umpamanya ingin memerangi kaum muslimin dan terbukti umpamanya terang-terangan membantu orang Yahudi untuk mengusir kaum muslimin Palestina dan seterusnya dan seterusnya. Nah, adapun kalau sepupu tersebut orang kafir yang tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin secara terang-terangan, kalau hatinya ya mungkin. Tapi kita tidak menghukumi apa yang ada dalam hatinya. Tapi amalnya, ucapannya tidak mengisyaratkan kebencian dan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin, maka boleh kita berbuat baik, silaturahmi. Ya, kalau dia datang ke rumah kita, muliakan. Ya, tamu, ya juga kerabat, walaupun beda agama. Kalau dia mengundang kita untuk ke rumahnya, selama acaranya tidak terlarang, main-main dong ke rumah, udah kangen gitu. Datang boleh. Ini kebetulan ada rizki durian si montong berlebihan. Nah, udah datang. Tidak ada acara-acara yang terlarang secara syar'i. Maka boleh, silakan datang. Makanan minuman yang disajikan tidak ada yang haram. Maka silakan datang. Ayatnya tadi, la yanhakumullah anilladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk tabarruhum, berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian, tidak mengusir kalian, dari negeri kaum muslimin. Boleh berbuat baik. Boleh umpama dia memberi hadiah kepada kita, terima hadiah itu. Balas lagi dengan pemberian hadiah. Akhlak yang baik enggak kalau dia memberi hadiah kepada kita? Ya, akhlak yang baik. Balas dengan yang lebih baik. Minimal dengan yang sama kadar kebaikannya. Oleh karena itulah maka tidak boleh memusuhi mereka. Tidak boleh menyakiti mereka hanya karena mereka orang kafir. Selama sekali lagi kafirnya bukan kafir harbi yang memerangi kita. Kafirnya mungkin dikategorikan kafir zimmi atau kafir ahdi. Kafir yang melakukan perjanjian damai dan tidak saling memerangi. Ya. Oleh karena itulah maka siapa yang menyakiti orang kafir zimmi atau kafir ahdi, maka dia telah menyakiti aku. Kata Nabi SAW. Orang kafir hanya karena kekafirannya tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi. Jadi selama sepupu ibu itu tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin secara terang-terangan, dalam hatinya mungkin ada kebencian kepada Islam, mungkin sentimen agama, sentimen keyakinan tidak bisa dihapus, dibuang dari hatinya sebagaimana kita pun begitu kepada mereka dalam hati. Coba tidak ditampakkan, dan memang tidak boleh ditampakkan selama mereka masih baik kepada kita. Makanya Nabi SAW masih bertetangga dengan orang Yahudi, bermuamalah, berjual beli, ya, gadai menggadai, sampai ketika Nabi SAW meninggal pun pakaian perangnya dalam keadaan tergadai kepada orang Yahudi. Menunjukkan dibolehkannya muamalah dengan orang-orang kafir. Selama mereka tidak memerangi kita secara terang-terangan, ya. Demikian Bu, tidak harus memusuhi selama mereka tidak musuh Islam dan kaum muslimin. Tetaplah berbuat baik dan tetaplah berdakwah, tetaplah tunjukkan kemuliaan akhlak Islam kepada mereka. Maka insya Allah ini akan menjadi apa? Menjadi jalan hidayah bagi mereka. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban bagi penanya, Ibu Yuni tadi. Dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak di kesempatan sore hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk menelpon di layanan telepon 0218236543. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Ini Bapak Ahmad dari Jember. Silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Iya. Ini Pak, saya mau minta petunjuk sama Pak Ustadz. Iya. Tadi saya di masjid dianjurkan ini malam nisfu Sya'ban ini untuk baca Yasin 3 kali, Ustaz. Yang permintaannya itu ya minta panjang umur, minta tebal iman, tebal iman, dan minta rezeki. Yang saya tanyakan, apakah ini ada petunjuknya, Ustaz? Saya mohon ini amalan untuk mendekat diri kepada Allah. Takut keliru saya, Ustaz. Baik. Ya. Petunjuknya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Baik. Pak Ahmad di Jember, barakallahu fiik. Ya, sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. Bahkan pertengahan, ya, pertengahan hampir bulan yang disebut dengan sebutan nisfu Sya'ban. Amalan ibadah atau pelaksanaan dari agama harus kita yakini bahwa agama ini bukan produk akal manusia, otak manusia, perasaan manusia, ataupun budaya, kebiasaan, atau adat manusia. Agama ini sumbernya wahyu. Kalau wahyu memerintahkan, laksanakan. Kalau wahyu tidak memerintahkan, ya, jangan dilaksanakan. Wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya yang sahih, silakan. Kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis yang sahih, maka berarti tidak ada anjuran agama tentang hal itu, jangan dilaksanakan. Karena melaksanakannya kemudian diklaim sebagai pelaksanaan agama berarti menambah-nambah ajaran yang tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka ibadah yang dilakukan di waktu-waktu tertentu termasuk pertengahan bulan Sya'ban. Kita tanya, apakah itu perkara agama atau di luar agama? Tentu saja perkara agama. Nah, kita tanyakan dalilnya, adakah Nabi dan para sahabatnya melaksanakan? Tanyakan ke ahlinya. Ahlinya akan mengungkap semuanya itu secara ilmiah. Salah satu penjelasan tentang hal ini dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab wadhaifu syahri Sya'ban, amalan-amalan di bulan Sya'ban, kata beliau bahwa hadis-hadis tentang ibadah di pertengahan bulan Sya'ban, apapun bentuknya, baik saum, salat, baca Quran, zikir tertentu, ada hadisnya, tapi seluruh hadisnya itu tidak ada yang sahih alias dhaif. Kalau dhaif berarti bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang makan yang mengemukakan, ini kan urusan fadhailul a'mal. Dan hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Kaidah yang menyatakan hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal boleh ya diterima oleh para ulama ahli hadis. Tapi bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah hadis dhaif tersebut bukan sebagai dalil pokok dalam mensyariatkan amalan tersebut. Tapi sebagai dalil penunjang menjelaskan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Fadhail amal itu kan hanya keutamaan amal. Contoh umpamanya tahajud. Apakah tahajud disyariatkan? Iya, oleh apa? Quran dan hadis yang sahih. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian waktu malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Seorang sahabat bertanya, salat apakah yang paling afdal setelah salat fardu? Kata beliau, salat malam, tahajud. Jadi tidak diragukan lagi, tahajud adalah ibadah yang disyariatkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Lalu muncul hadis dhaif tentang keutamaan tahajud. Siapa yang tahajud akan begini, begini, begini. Tapi hadisnya dhaif. Boleh enggak diterapkan, diamalkan? Boleh. Karena hadis dhaif tersebut bukan sebagai dalil pokok yang mensyariatkan tahajud. Bukan. Tahajudnya disyariatkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Itu hanya menceritakan keutamaan tahajud, tapi hadisnya dhaif. Boleh. Karena tidak melahirkan amalan baru. Enggak. Adapun kalau sebuah amalan tidak ada dalilnya dari Quran, tidak ada dalilnya dari hadis yang sahih, lalu ada hadis dhaif yang mensyariatkan amalan tersebut, itu bukan mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul amal, tapi menggunakan hadis dhaif untuk mensyariatkan sebuah amal yang dianggap utama. Jadi demikian penggunaan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal ya. Berdasarkan hal itulah maka selama kita tidak menemukan adanya hadis sahih apalagi Quran, maka jangan anggap itu bagian dari agama, tapi laksanakan apa yang kita yakini bahwa hadisnya itu sahih, dan apalagi kalau ada dalil dari Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami bacakan dari saudara kita Adit di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Bertanya sebagai berikut. Kakek ayah saya meninggal dan dikubur secara agama Nasoro oleh salah satu anaknya yaitu om saya. Tetapi saat sakit sebelum meninggal, kakek bilang ke ayah mau ikut agama ayah yaitu Islam. Sampai sekarang ayah saya masih yakin kalau kakek Muslim, sehingga masih didoakan walaupun di kuburnya ada tanda agama Nasoro. Bagaimana hukumnya tentang masalah hal ini Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya, silakan. Taib, barakallahu fik. Adit di Jakarta. Kakeknya Nasrani kemudian meninggal dan dikuburkan dengan upacara Nasrani. Tapi ketika sakit sebelum meninggal pernah bilang ingin masuk Islam. Apakah dia Muslim? Tergantung. Kalau dia bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, baik dituntun ataupun tidak, ya dia Muslim. Tapi kalau hanya keinginan, saya ingin ikut agama kamu, tapi tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia belum Muslim. Karena apa? Karena syarat seorang yang tadinya kafir memasuki Islam wajib mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan itu yang ditegaskan oleh Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib. Ketika mau mati beliau menyatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan mati dalam keadaan musyrik. Berdasarkan hal itulah, maka kalau hanya keinginan saja, ingin masuk Islam tapi tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat, secara zahir dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah amalan lisan, bukan amalan hati semata-mata. Kalau lisan mampu mengucapkannya, tapi tidak diucapkan, tapi hanya dalam hati, tidak sah. Sebagaimana sholat. Sholat itu amalan anggota badan dan juga lisan. Tidak bisa dalam hati. Dalam hati membayangkan lagi ruku, baca subhanallah rabbil azim, lagi sujud, baca subhanallah rabbil a'la. Padahal dia bisa ruku, bisa sujud, tapi tidak dilakukan, maka tidak sah sholatnya. Demikian juga dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Itu amalan lisan, bukan sekedar amalan hati, tapi hati wajib menghayati. Kalau hanya di hati tapi lisan tidak terucap, maka tidak sah dua kalimat syahadatnya dan tidak sah keislamannya. Maka, ya, kalau zahirnya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara zahir dihukumi dia mati dalam keadaan bukan Islam dan tidak dikuburkan secara Islam. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan tidak dimintakan ampunan dan rahmat setelah kematiannya. Begitulah secara zahir. Adapun umpamanya secara batin mungkin di luar sepengetahuan ayah atau yang lain-lainnya, dia mungkin mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi di luar pengetahuan kita, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Fahkum bidzawahirikum wa la tahkum bisarairikum. Hukumi dengan aspek yang zahir, yang nampak pada dirimu, dan jangan dihukumi dengan hal-hal yang kalian tidak tahu. Berdasarkan hal itulah, maka kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara zahir dia dihukumi mati dalam keadaan bukan Islam, maka tidak boleh didoakan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Taib Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Abdul Ghani di Merauke yang bertanya. Ustaz mau bertanya, ada keponakan perempuan saya dinikahi oleh orang Nasoro. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya Ustaz kedua orang tuanya? Mohon nasihatnya, silakan. Kalau wanitanya muslimah, tidak halal dinikahi oleh lelaki manapun selain lelaki muslim. Walaupun agamanya Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasrani, apalagi agamanya selain Yahudi ataupun Nasrani. Kalau pernikahan itu tetap dilaksanakan, maka tidak sah. Mereka secara Islam tidak dianggap sebagai suami istri. Hubungan suami istri yang mereka lakukan secara syar'i dianggap hubungan perzinahan. Anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut adalah anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah secara syar'i. Jadi tetap saja itu bukanlah sebuah pernikahan. Kalau tahu umpamanya mereka si wanita dikasih tahu, itu enggak boleh, enggak sah. Lalu apakah harus cerai? Bukan cerai, karena cerai itu untuk suami istri yang sah. Ini bukan suami istri, langsung saja pisah. Paling diurus perceraian dari aspek hukum positif. Hukum yang berlaku di negara kita, ya. Surat-suratnya tentu saja harus diurus sebagai bukti bahwa mereka bukan suami istri di mata negara. Walaupun di mata syariat sejak awal bukan lagi suami istri, ya. Maka mestinya si keponakannya itu dan orang tuanya diberitahu bahwa ini pernikahan tidak sah, dan selama mereka berhubungan dianggap berzina, selama itu mereka menanggung dosa, harus diberitahukan hal itu. Setelah tahu sadar, ya otomatis pisah. Apakah bercerai? Secara syar'i bukan bercerai, tapi sudah saja tidak lagi berhubungan karena tidak pernah menjadi suami istri. Tapi surat cerai yang berlaku di negara tetap harus diurus untuk kepentingan-kepentingan di masa yang akan datang, ya. Demikian, wallahu a'lam, silakan lagi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan khususnya pada penanya dan kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, saya Hasmi dari Lampung, Ustaz. Mau minta petunjuk, saya menikah dijodohkan pada saat menikah juga dengan cara Islam. Tetapi setelah saya menikah, ternyata istri saya dan keluarganya itu orang kafir, hanya KTP-nya yang Islam. Sedangkan saya sekarang sudah punya anak. Bagaimana Pak Ustaz hal ini? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Mestinya KUA-nya jeli juga ya, tahu dan meritahukan. Sungguh aneh, sebelum pernikahan tidak diketahui agama, baru diketahui setelah menikah. Padahal ada pemeriksaan dokumentasi pribadi calon pengantin di KUA. Taib, anggap saja ini sudah terjadi. Kalau yang laki-lakinya muslim, kemudian wanitanya yang non-muslim. Kalau non-muslimnya itu Yahudi ataupun Nasrani, ya boleh menikah. Pernikahannya sah. Tidak dianggap sebagai sebuah perzinahan. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah. Ayahnya menjadi ayah dari anak itu secara syar'i. Kalau anaknya itu wanita, nanti ayahnya menjadi wali atas pernikahan putrinya tersebut. Nah, tapi punya kewajiban dakwahi itu istrinya agar masuk Islam. Minimal anak yang lahir nanti harus menjadi seorang muslim. Jangan ikut agama ibunya. Dakwahi agar dia masuk Islam. Ya. Boleh enggak bercerai? Boleh kalau memang memadharatkan kepada agama kita. Karena perbedaan agama yang prinsip, maka pelaksanaan agama kita sendiri terhambat menjadi batu sandungan dalam beribadah, dalam mengamalkan agama kita. Ya boleh diceraikan dan cari lagi seorang istri yang diyakini muslimah sejak awal. Ya. Adapun kalau umpamanya tidak mengganggu aktivitas ibadah kita sebagai seorang muslim, boleh dilanjut. Selama sekali lagi tidak mempengaruhi agama kita dan anaknya juga ikut kepada agama kita menjadi muslim dan muslimah, ya. Itu kalau wanitanya itu agamanya Nasrani ataupun Yahudi. Adapun selain ahlul kitab, apapun agamanya, ateis, Buddha, Hindu umpamanya, Konghucu atau yang lain-lainnya, maka tidak sah dan tidak boleh menikah dengan wanita seperti itu. Otomatis fasikh. Otomatis rusak. Sudah jangan berhubungan lagi, ya. Dan urus saja surat perceraiannya secara negara, gitu ya. Kalau istrinya itu bukan Yahudi ataupun Nasrani, wallahu a'lam. Silakan lagi. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami akan membuka kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silakan di layanan telepon 021-823-6543. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Bapak Yayat di Jampang Kulon, ya. Silakan Bapak Yayat pertanyaannya. Yang tadi juga ini Pak Yayat, saya punya tetangga. Jadi yang menikah dengan bukan muslim, yang perempuannya muslim, muslim yang laki-lakinya bukan, itu bagaimana sikap tetangga gitu, seperti saya tetangga, apakah perlu saya menasehati, apa gimana dinasehati tersinggung jadi ribut gitu. Iya. Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Pak Yayat di Jampang Kulon. Barakallahu fiik. Kalau kasus tadi menimpa tetangga kita, ya kita berkewajiban memberitahu. Kalau umpamanya kita tidak siap dalil, cari keterangan lewat internet, hukum menikah dengan lelaki non muslim, wanita muslimah menikah dengan muslim, ada fatwa MUI-nya, ada ya, atau ceramah seperti ini di YouTube, setelkan dengan cara yang baik, bahwa bagusnya itu diurus, diberitahu si wanitanya tersebut daripada dosa seumur hidup. Beritahu, kalau sudah diberitahu kemudian tidak ada efeknya, tetap kekeh, malah marah gitu, urus saja urusan kamu sendiri. Ya sudah, kita sudah menyampaikan, kewajiban kita menyampaikan. Adapun diterima atau tidaknya dakwah kita, nasihat kita yang sudah kita sampaikan dengan momen yang baik, dengan cara yang baik, maka itu bukan lagi tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab yang bersangkutan. Kalau umpamanya mereka bertanya, "Duh, gimana caranya?" Ah, baru kita jelaskan lagi, ya. Bicarakan baik-baik dengan si apa namanya suaminya. Mohon maaf, menurut agama kami ini tidak sah. Ini perzinahan ini seumur hidup, ya. Ada dua alternatif. Kamu mau masuk Islam, nanti setelah masuk Islam dua kalimat syahadat dinikahkan ulang. Atau ya apa boleh buat, kalau tidak mau masuk Islam apa boleh buat, bahwa hubungan suami istri itu otomatis terputus. Yang sebenarnya bukan suami istri secara syar'i dari awal, tapi di mata dia ya sudah, sejak sekarang karena kita baru tahu sekarang, otomatis terputus. Kalau umpamanya mau kamu masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi muslim yang baik, kemudian nikah ulang dan tetap menjadi suami istri, ya. Sampaikan saja demikian, wallahu a'lam ya. Cukup ya sore ini sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.